tak akan marah. Setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menjamuku dengan senyum manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Kopi pun tak tersedia. Kopi pun tak tersedia.